bagaimana kalau kita berada di kereta sedang jalan. Nah, di manakah arah kiblatnya? Apakah boleh menundanya? Nah, kok tanya saya? Tanyanya kepada petugas kereta. Nah, jadi tanyanya ke mana? Ke petugas kereta. Baik. Ada pernah di kereta mau sholat, pas berhenti keretanya, anda minta izin, boleh saya turun sebentar? Oh, tidak bisa, ketinggalan bapak nanti. Kereta itu sebentar sekali berhenti di stasiun. Nah, saya mau sholat. Sudah, sini. Nah, di ruangan ini, ada ruangan di kereta itu, ruangan di situ tempat selimut-selimut, bantal-bantal. Nah, dia bukakan selimut satu. Padahal itu disewa biasanya, kalau penumpang mau memakai fasilitas itu dibayar, disewa. Kalau anak gratis, karena mau dipakai sholat, dia bilang, kan, sini pas sholat, di belakangnya ke sana, silahkan. Alhamdulillah. Nah, ya, begitu dia menjadi. Tanya ke petugas. Mereka membimbing. Nah, kalau untuk membawa alat Android yang ada penunjuk arah kiblat, bisa masukkan sendiri. Ya, untuk membuka, kan. Langsung menunjuk arah kiblat. Apakah ada kelarangan untuk merapatkan mimbar di dinding atau tembok? Bukan masalah larangan menempelkan ke tembok, tetapi hadis Nabi Al-Sulam, Sunnah Nabi Al-Sulam menunjukkan bahwa sunnahnya peletakan mimbar itu tidak rapat. Nah, tidak rapat. Nah, karena ada hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Al-Sulam, jika imam, ya, maka beliau sujudnya, tempat sujudnya itu sejajar dengan ujung mimbarnya. Sedangkan tempat sujud Nabi itu antara tempat sujudnya, tempat meletakkan wajahnya dengan dinding masjid, itu ada ruang celah kosong yang bisa dilewati oleh anak kambing. Nah, berarti kiblat posisinya seperti itu. Mimbar. Nah, seperti ini. Jadi tidak rapat. Ada yang nanya, apa itu mihrab? Nah, masalahnya tidak ada mihrab di sini. Jadi, antum tidak tahu mihrab? Antum jika tinggal di masjid-masjid umum, rata-rata pakai mihrab. Nah, rata-rata pakai mihrab. Nah, kaum muslimin kita itu rata-rata meniru hasil mereka berhaji, umrah. Mereka melihat di mereka lihat di sana, di Arab Saudi. Mungkin mereka, misalnya di sana ulama Arab Saudi seperti Nuhaini, kalian dengan Syekh Ubaid dan yang lainnya mendukung mihrab. Mungkin mereka melihat di sana sehingga yang dipraktekkan kaum muslim di negeri kita itu pakai rata-rata pakai mihrab. Nah, antum kalau tinggal di masjid umum bagian kiblat ini, kalian ini kiblat ya. Nih. Kalau kita kan rata di dindingnya ya, kalau itu ada di lubang bagian kiblat sana. Ada lubang ke arah sana. Nah. Ini ada ruangan ke arah sana. Masih ada tambahan ruangan ke arah sana. Itu mihrab. Nah. Jika berpendapat dengan mihrab, seperti yang dikatakan oleh Syekh Ubaid, mihrab itu harusnya hanya kecil saja. Kalau muslimin lebarnya disana kesini. Nah, mimbarnya besar-besar, itu nanti ada lemari, ada sound system, itu sudah multifungsi mihrabnya. Nah, sudah di luar tujuan peletakan mihrab. Tujuan peletakan mihrab, argumennya ulama yang membolehkan atau menganjurkan apa? Maslahat penunjuk arah kiblat. Kalau ini sudah bukan untuk itu saja, multifungsi jadi. Nah, apakah boleh memerangi kiblat ketika sholat karena bumi itu bulan? Sembarangan. Nah, tidak usah mikir macam-macam. Membelakangi kiblat. Nah, yang berpikir sesuatu yang tidak terjangkau oleh logika antum. Nah, lalu jauh berpikir, oh bumi bulat berarti begini, begini, begini, begini, boleh nggak ini? Jangan berpikir itu. Nah, wajib. Bahasanya membelakangi ya, pertanyaannya, membelakangi kiblat, kok membelakangi kiblat? Nah, pembahasan syariatnya menghadap ke kiblat. Nah, kok boleh tidak membelakangi kiblat kan? Nah, ini sudah jauh melenceng pemikirannya. Nah.